Nopo hukumnya jawaz? Boleh ijtihad, boleh tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang najis, cuma masih diragukan. Satunya jelas-jelas suci, yang satunya tidak tahu ember ini kena najis atau tidak. Nah, kita melakukan ijtihad untuk hal ini, itu hukumnya boleh. Tetapi jika tidak ada, wajib melakukan ijtihad. Jadi kalau dia sudah punya air sendiri sih, yang jelas-jelas suci yang dia bisa gunakan, kemudian kok ada tempat lain yang diragukan, itu yang diragukan itu jawaz, ya pakai aja yang suci. Tapi kalau kita sama sekali tidak punya air yang suci yang meyakinkan, maka kita wajib ijtihad. Jadi seperti tadi contohnya, katakanlah dua pakaian, satunya itu kayaknya bersih, satunya kotor, tapi bajunya putih semua. Mana yang bersih dan mana yang kotor, lupa. Nah, ini pada saat kita tidak punya ganti yang lain dari dua itu, maka kita wajib ijtihad. Tapi kalau ada pakaian ketiga yang bisa kita gunakan, maka itu hukumnya jawaz. Ah, daripada nyuci yang lain, saya cari aja lah. Ini pakaian yang mana yang masih suci, seperti itu. Yang kedua, ta'addudul mustabihi fi fa illam yata'addad fala yajuzul ijtihad. Kan najasatil lati waqat ala thawbi wajuhila mahalluha fayajibu hina idin ghaslu thawbi kulluh. Jadi barang yang diragukan itu lebih dari satu. Kalau cuma pakaiannya itu cuma satu, hanya satu pakaian, kemudian dari satu pakaian itu dia hanya tidak tahu yang terkena najis yang mana ya. Ini koyoknya sepertinya ini ada najisnya, tapi yang najisnya di sebelah mana? Maka kalau yang seperti itu, maka ya harus langsung aja wajib dibersihkan, dibasuh semuanya. Kalau tidak ada alternatif pakaian yang lain. Jadi ijtihad itu boleh, tidak wajib, bila ada pakaian alternatif. Kalau tidak ada pakaian alternatif, punya cuma itu tok, dan yang diragukan itu ya satu itu tok ya, maka otomatis langsung harus disucikan tanpa memerlukan ijtihad lagi. Kemudian yang ketiga, moga-moga dipahami ya. Ayakuna lil alamati fihi majal. Ai yumkinu ma'rifatul thahir minal mutanajjisi. Ai au ma'rifatul ladhi yahullu minal ladhi yahrum. Ini kemungkinan, ada kemungkinan besar bisa mengetahui mana yang suci dan mana yang najis, atau mengetahui mana yang halal atau mana yang haram berdasarkan itu tadi, alama. Jadi kita ini jawaz melakukan ijtihad kalau kemungkinan kita bisa melakukan mencari tanda-tanda, indikator dari yang mutanajis itu yang mana. Seumpama kita bisa mengidentifikasi mana yang nopo makanan, katakanlah makanan mana yang ada araknya, biasanya kan ada arak untuk digunakan sebagai minuman atau campuran kue. Kalau kita bisa membaui Dan tahu ini baunya rum yang biasanya arak yang digunakan untuk kue. Ini bukan. Jadi bau dari makanan itu bisa mendeteksi. Lah kita tahu indikator itu, maka kita boleh ijtihad ya. Kalau kemudian tidak ada tanda-tanda sama sekali, fa idza lam yumkin fala yajuzul ijtihad, maka kalau tidak mungkin kita melakukan mencari indikator-indikatornya, maka ya tidak boleh ijtihad ya. Kanista bahatil mahramahu mahramuhu bi ajnabiyat al mahsurat fala yajuzu lahu an nikah bi ihdahunna. Ini contoh mohon ya. Jadi seumpama ada seorang perempuan yang perempuan itu, katakanlah kita punya saudara, saudara kandung. Kita punya saudara kandung di sebuah desa. Di desa suka miskin, itu kita yakin di situ ada saudara kandung kita. Dari kabar orang tua. Tapi kemudian kita tidak tahu mana saudara kandung kita itu yang mana, kita tidak punya fotonya, tidak tahu rumahnya, pokoknya di desa Sukamiskin itu kok ada saudara kandung kita. Maka kalau kita tidak bisa mencari, tidak bisa berijtihad, mencari apa indikator atau tanda-tanda mana saudara kandung kita atau tidak, kalau tidak bisa mencari, maka kita tidak boleh menikah kepada dengan satu kampung orang itu. Ya, umpama dalam tengah di tengah-tengah percarian ketemu seorang wanita yang menarik hati, kepingin ngelamar, tidak boleh ngelamar sebelum jelas mana yang saudara kandung, mana yang bukan. Umpama itu di desa suka miskin itu jumlah wanitanya bisa dihitung, katakanlah desa suka miskin jumlah orangnya ada 100 wanita seumpama ya, mahsurat ada 100 wanita, tapi kita tidak tahu dari 100 wanita itu yang saudara kita yang mana. Maka sampai ditemukannya indikator itu, kita tidak boleh atau tidak bisa ditemukan kejelasan itu, kita tidak boleh menikahi orang 100 itu. Ternyata dari 100 itu ada yang menarik hati kita. Waduh, anak ini kok cacat, calon cantik. Nah, begitu. Kemudian ingin menikah. Wah, ini pas kalau dijadikan sandingan. Nyari saudara gak ketemu, sudahlah dapat istri aja, seumpama. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena jangan-jangan orang yang dia pilih itu ternyata saudara kandungnya. Nah, berbeda kalau kemudian informasi orang tua itu jumlah wanitanya itu lebih dan tidak bisa dihitung, umpama hanya dikasih tahu di Surabaya itu ada saudara kandungmu, begitu. Di Surabaya ada saudara kandungmu. Lah, di kota apa, desa apa tidak dijelaskan, pokoknya dulu itu di Surabaya ada saudara kandungmu. Begitu. Maka jumlah wanita di Surabaya kan ghairu mahsurat, tidak bisa terhitung. Itu menurut Ibnu Hajar, seumpama dalam proses pencarian dia kepencut dengan seorang perempuan, maka dia boleh menikahi. Karena apa? Karena jumlah wanitanya tidak terhitung. Ya. tanpa harus ijtihad menurut Imam Ibnu Hajar. Illa antabqa wahidah. Tetapi untuk Imam Romli itu harus diupayakan mencari sampai kira-kira adadul mahsur, ya, kira-kira jumlah orang itu yang kita cari, wanita itu yang kita cari itu ternyata nopo sudah terhitung sekian banyak dan tidak ketemu. Nah, niku seumpama sudah proses memilih itu tidak mungkin baru kemudian dia boleh menikahi wanita itu. Tapi secara umum kalau adadul maksur jumlahnya itu bisa terhitung maka tidak boleh. Okay. Jadi seumpama jumlah wanita itu dia ragu-ragu di Surabaya itu. Dia menunggu sampai sang wanita itu pada menikah. Si A menikah, si B menikah, si C menikah, si D menikah, terus begitu. Sampai tinggal satu orang yang dia encim itu, nah, berarti yang lainnya sudah menikah. Maka itu menurut Imam Ibnu Hajar tidak apa-apa dinikahi karena adatul ghairu mahsur. Tetapi kalau menurut Imam Romli jumlahnya harus tinggal 40. Kalau tinggal satu sudah tidak boleh sama sekali. Ini gambaran. Karena apa mungkin toh yang seperti itu terjadi? Ya sangat mungkin karena dalam budaya orang Jawa itu kita mengenal biasanya ada kelompok-kelompok orang yang nepong ya. Kalau saudara kandung, saudara kembar, laki dan perempuan itu ada budaya dia harus dipisahkan. Kalau dia saudara kandung, laki dan perempuan, anak kembar kok laki perempuan, itu ada budaya di Jawa itu, dia harus dipisahkan. Nah, proses pemisahan itu kalau ternyata kemudian dia tidak bisa dideteksi posisinya di mana, akan muncul kasus seperti ini. Oke. Yang keempat, ayyakuna likullin minal mustabahi fihi aslun minat fit tathhir awil hilli ay ayyakuna aslu kullin minal mustabahi fihi tahiran aw halalan fala yasihu idza kana asluhu najasan ka baulin khalis aw muharraman kamaitah. Jadi masing-masing dari perkara yang serupa itu harus asalnya adalah tadhir dan hayl, halal. Ay ayyakuna aslun aslu kullin minal mustabafi tohiran au halalan. Jadi tidak boleh satunya asalnya ini dua-duanya arak, tapi ragu mana yang sudah jadi cuka, semua begitu. Maka proses keraguan yang seperti itu tidak boleh diijtihadi. Ya, ditunggu, mana yang anu ditunggu dulu. Jadi asalnya harus halal, benar-benar sesuatu yang suci. Fala yasihu idza kana asluhu najasan. Najisan. Jadi kalau sumber asalnya itu najis, maka tidak bisa diijtihadi. Aslinya haram, itu juga tidak bisa diijtihadi. Bangkai seumama. Nah, itu tidak bisa diijtihadi. Jadi yang bisa diijtihadi adalah sesuatu yang halal. Katakanlah seumpama ada penjual dua orang penjual Nopo, ada dua orang penjual ayam goreng. Nah, ayam goreng asalnya apa ya? Halal kalau disembelih. Nah, maka kemudian diijtihadi mana yang nopo halalan toyib, mana yang tidak itu bisa diijtihadi. Ya. Karena dalam tinjauan fikih itu kita sebenarnya tidak ada tuntutan untuk tahari dalam kaitannya ini. Seumpama kita beli ayam goreng, kemudian tidak perlu kemudian menanyakan kepada penjual itu ini nyembelihnya Islami atau tidak. Itu sampai benar-benar ada indikator yang muncul. Kalau indikatornya yang muncul ternyata lehernya tidak terpotong sama sekali, ya sudah jelas haram. Tapi kalau sudah terpotong, ya seperti sudah jadi fried chicken, nah begitu. Maka secara secara fikih, kajian fikih, itu tidak butuh diijtihadi ini halal atau tidak. Ini ayam goreng, Pak. Iya, ayam goreng. Ya sudah halal. Tetapi kalau dalam tinjauan tasawuf nanti beda. Tinjauan tasawuf itu ya harus ditanyakan sebelah. Sebentar, Pak. Sampean ini ayamnya nyembelih sendiri atau tidak? Begitu. Sampai kemudian dia ada pada posisi darurat. Kalau tidak makan, kemudian dia mati, dan adanya hanya itu tidak ijtihad, tidak apa-apa. Kalau tasawuf, begitu. Tapi kalau secara fikih, itu tidak ada masalah. Ayam goreng, makan aja, sudah. Ya. Syurutu wujubil ijtihad thalatha. Jadi syarat wajibnya ijtihad itu ada tiga. Yang pertama, alla yakuna indahu tohirun biyakinin. Jadi syaratnya tidak ada yang diyakinkan ada yang suci di situ. Kalau di situ diyakinkan ada yang suci, ya maka sudah tidak perlu ijtihad lagi. Yang lain tinggal ditumpahkan aja. Saya yakin ini yang suci, maka otomatis langsung yang satunya ditumpahkan saja biar tidak memunculkan keraguan kalau najis. Sanian alaya blughal ma'u bil khalti kullataini wala yataghayyar. Jadi seandainya air yang masih diragukan itu dijadikan satu tidak menyampai dua kola tanpa ada perubahan dan sifat-sifatnya. Ya. Syarat wajibnya ijtihad itu tadi tiga. Yang kedua, airnya itu umpama dicampurkan itu tidak sampai dua kola. Jadi seumpama ada dua ember air, satunya jelas-jelas suci, tapi satunya diragukan. Tapi kita tidak tahu mana yang suci, mana yang mutanajis seumpama. Dan kalau kita jadikan satu kedua-duanya dan tidak terjadi perubahan, itu jumlahnya lebih dari 217 liter yang kemarin kita kaji bersama Wan Jiwan, itu ukuran kullah, dua kullah itu ya. Ada ikhtilaf, tetapi yang paling dominan dua kullah itu ya sekitar 217 liter itu. Nah, kalau umpama bisa dijadikan satu, ya sudah jadikan satu aja biar enggak bingung begitu. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah ayadhiqa al-waqtu. Jadi waktu sholat sudah hampir habis. Kalau kemudian kita mencari yang benar-benar suci, itu akan ketinggalan sholat. Maka kita wajib ijtihad di dalam masalah ini. Mungkin Niko Gus Hamid, sebelum masuk kita ke masa ilul ijtihad, mungkin ada yang belum jelas, akan saya coba jelaskan bila saya mampu. Terima kasih Gus. Silahkan teman-teman, tadi kita telah mendengarkan semua berhubungan tentang ijtihad ya. Di sini ijtihad berbeda dengan ijtihad-ijtihad yang biasa kita diskusikan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan, monggo. Teman-teman yang bertanya boleh raise hand atau bisa ngirim message di saya ya. Silahkan. Nah, dereng wonten kula terasaken. Sepertinya belum ada, Gus. Oke, okay. teman-teman, kita lanjut dulu ya. Lanjut, Gus. Oke, matur nuwun. Masailu fil ijtihad. Beberapa masalah-masalah dalam ijtihad. Wahidan idhashtabha alaihi ma'un tahirun bima'il wardi. Fala yajuzul ijtihad. Fayatawaddu min kulli minhuma fayasikhul wudu bihadima wa yughtafaru adamul jazmi bin niya. Jadi seumpama ada dua ember. Satunya ember yang suci mensucikan, tohur, tohur itu suci mensucikan. Yang satu lagi air kembang. Tapi baunya sudah hilang, sehingga kita cari itu susah. Ini salah satunya air kembang ini, tapi baunya sudah kembali tawar. Nah, mana satunya itu airnya apa tohir mutohir atau tohur? Satunya cuma tohir saja, tohir mutohir. Satunya bisa digunakan wudhu, satunya tidak bisa digunakan wudhu. Di sini Habib Hasan Al-Kaf, penyusun kitab ini memberikan solusi faya tawaddu min kulli minhuma fayasihu al-wudu bihatihima wa yuhtafaru adamul